Pagi hari ini kita masih berbicara tentang doktrin akhir zaman, terutama kita melihat pada bagian tanda moral yang merupakan kemerosotan yang kita lihat di akhir-akhir zaman atau akhir zaman. Dalam bagian ini kita melihat pada bagian Alkitab 2 Timotius pasal yang ketiga. Saya mengajak kita untuk baca 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh. Saya akan membaca buat kita. Dikatakan di sana, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang-orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-berbagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Kalau kita lihat dari bagian ini, maka kita melihat tanda-tanda kemerosotan moral, degradasi moral dengan istilah seperti itu. Artinya kita bisa lihat di dalam bagian ini, ternyata kalau kita lihat apa yang Paulus tuliskan kepada Timotius, bicara tentang kehidupan orang-orang, yaitu kalau bicara tentang tanda daripada akhir zaman, ternyata ada kemerosotan moral yang luar biasa. Kalau bicara tentang akhir zaman, apakah kita lalu berpikir sekarang adalah akhir zaman? Ternyata dulu pun sudah disuarakan tentang akhir zaman itu. Memang akhir zaman itu bicara tentang di mana orang-orang sudah tidak mencintai lagi kebenaran daripada Tuhan. Orang lebih mencintai apa yang menyukakan dirinya. Dan kalau kita lihat pada bagian ini, ternyata Paulus menyingkapkan sesuatu hal yang sangat penting. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dia meminta kita untuk mengetahui, tahu, mengenal, dan masuk ke dalam bagian itu. Sehingga bukan hanya menjalani hidup saja, tetapi penting bagi kita sebagai orang percaya menilai, mengetahui apa yang terjadi di zaman itu dengan istilah patong. Ketika kita ada di zaman itu, kita perlu mengetahui keadaan zaman itu, kemudian bagaimana kita tidak sama dengan zaman itu, dan juga menggarami zaman di mana kita berada. Kalau dibicarakan tentang masa yang sukar, tentu bukan hanya bicara tentang kesulitan saja, tetapi banyak hal ternyata yang ada di sana. Kesukaran, kenapa? Karena manusia lebih kepada dirinya sendiri, mencintai dirinya. Mencintai diri penting, jangan sampai kita enggak mencintai diri, akhirnya kita kusut, kita enggak pernah berdandan, kita enggak pernah berusaha untuk merawat diri, bukan itu yang dimaksud. Mencintai diri ini terlalu segala sesuatu mengacu kepada dirinya. Dengan istilah lain, self-oriented, kepada diri semuanya. Jadi segala sesuatu diri, dan diri. Dulu pernah saya singgung bahwa kita bekerja tujuannya apa? Untuk diri kita. Kita menikah untuknya apa? Diri kita. Kita pacaran untuk apa? Diri kita. Jadi segala sesuatu untuk diri kita. Alkitab tidak menghindarkan tentang pentingnya kita mencintai diri. Karena di dalam bagian 10 perintah Allah disimpulkan pada bagian yang kedua, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tolak ukurnya kasih kepada diri, tetapi juga harus keluar kepada orang lain. Nah, kalau kita melihat tanda moral itu sangat penting untuk kita perhatikan. Di sana dikatakan manusia akan mencintai dirinya sendiri, itu bicara tentang manusia itu sudah individualis, sudah sangat menekankan kepada kepentingan diri sendiri. Dan Bapak Ibu sekalian bisa membedakan kalau yang dari desa ketika ke kota, beda sekali hidupnya. Kalau di kota orang sangat individualis, di satu sisi baik, tetapi banyak hal yang tidak baik di sana juga. Kalau di kampung, orang semuanya bisa terbuka, bisa membuka diri kepada orang lain. Sehingga gak heran waktu mama saya ke Jakarta dari Kalimantan, gak tahan, rencana mau 1 tahun, jadi 3 bulan saja. Dia bilang, kenapa semua rumah di sini ditembok semua, ada pagarnya semua. Dia mau lihat orang ada yang keluar dari rumah, jarang sekali orang di sini keluar dari rumah. Kalau di kampung kan kita bisa masuk keluar rumah orang lain dan bisa bertegur sapa. Kalau di sini hampir jarang juga kita lihat tetangga kita. Pagi-pagi duduk, sudah pergi, pulang sudah malam. Tetapi maksud saya di sini bukan menekankan tentang tidak perlu adanya sikap mencintai diri sendiri, tetapi kalau kita terlalu melebih-lebihkan, mengarahkan sesuatu pada diri kita sendiri, maka itu juga tidak baik untuk anak-anak Tuhan. Karena kita perhatikan di dalam kisah para rasul bicara tentang jemaat mula-mula itu adalah jemaat yang bersekutu. Jemaat yang mempunyai hubungan satu dengan yang lain. Bukan hanya bersekutu dalam kongkong-kongko dan minum kopi gitu ya. Tetapi mereka bersekutu, belajar firman, berbagi satu dengan yang lainnya, apa yang mereka miliki, mereka berikan kepada yang lain juga. Nah, di dalam hal ini kita bisa melihat individualis itu sangat merasuk di dalam jiwa manusia. Sehingga beberapa kali saya menemukan bahwa orang, ya mungkin di luar kesadarannya dia, tetapi kesan yang mencintai diri itu luar biasa, dia lebih mencintai hobinya. Sehingga enggak heran bapak-bapak yang hobi memelihara burung, lebih cinta burungnya ketimbang keluarganya. Pagi-pagi burungnya sudah dirawat, malam sudah dimandiin, diperhatikan luar biasa, dan enggak pernah ketinggalan ya untuk burungnya. Tetapi anaknya, kalau mau pergi ke sekolah susah sekali, bapaknya susah bangun, tidak mau mengantar, akhirnya istrinya yang jadi korban. Dan ini bukan rekayasa daripada cerita saya sudah mengalami bersama dengan orang seperti itu. Dan enggak mudah, kita rasanya gregetan sekali. Kok burungnya sangat dicintai, dielus-elus luar biasa, dia kenal sifat burungnya, dia kenal kesukaan burungnya, dia mau makan apa, dan suaranya kayaknya sudah kenal dengan suara burungnya itu. Tetapi giliran anaknya, mengasihi anaknya, istrinya, dia kurang. Artinya bahwa kita seringkali menyukai lebih daripada yang seharusnya. Kemudian enggak kalah juga istri-istri. Yang saya kenal ada seorang istri lebih mencintai karaokean daripada mencintai rumahnya. Dan ini menjadi bagian yang memang banyak hal lain lagi yang bisa mengoreksi diri kita tentang individualis yang memang harus kita perhatikan. Kemudian dikatakan di dalamnya bahwa manusia menjadi hamba uang. Uang itu sangat perlu dan kita perlu uang ya. Tetapi kalau sudah menghamba diri pada uang, hamba itu kan jadi pelayan uang artinya. Segala sesuatu kita kerjakan demi uang. Sekolah untuk uang, bekerja untuk uang. Apalagi merit untuk uang. Artinya kita merit dengan orang yang punya duit gitu kan. Jadi tujuannya ya supaya kita nanti punya duit. Kemudian apalagi? Banyak hal lain lagi yang tujuannya ya materi dan materi. Sehingga kita perhatikan di dalam dunia dan kita akan terkaget-kaget dengan berita di televisi ada anaknya yang tega menggugat ibunya karena uang. Dan enggak tanggung-tanggung mau dipenjarakan. Hanya karena ingin uang, warisan. Dan banyak cerita yang luar biasa yang saya pernah dengar bahwa anaknya sampai tega memenjarakan ibunya supaya asetnya kembali kepada dia. Dan itu bukan sesuatu yang apa tertutup lagi. Semuanya menjadi terbuka di depan mata kita, tetapi anehnya kita pun ada di sana. Kita bukan hanya bicara tentang orang lain, bicara tentang dunia ini, tetapi ternyata kita sudah masuk ke dalam sistem dunia ini yang sama, yang merusak kehidupan kita. Kita menjadi hamba uang, mencintai uang lebih daripada mencintai orang lain, lebih daripada mencintai Tuhan. Sehingga apa yang disebut oleh Martin Luther tentang patung itu dalam zaman dahulu memang kita tahu bahwa patung diciptakan untuk disembah dalam berupa ukiran atau berupa sesuatu yang dituhankan. Bisa juga kalau orang di kampung itu pohon-pohon besar disembah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memenuhi keinginan kita. Tetapi sebetulnya patung yang zaman sekarang ini bukan hanya bicara tentang ukiran saja, itu bicara tentang sesuatu yang meraup harapan kita, meraup tujuan kita, meraup pikiran kita, sehingga segala sesuatu itu tercurah padanya. Bicara tentang uang misalnya. Jadi pikiran kita, tenaga kita, semuanya akhirnya tercurah pada itu. Dan kita tidak punya lagi kesempatan untuk memikirkan tentang hubungan kita dengan Tuhan. Kita sudah tidak punya lagi pemikiran untuk hubungan dengan sesama kita, apalagi orang-orang di sekitar kita. Kita lebih kepada sesuatu yang material, yang memuaskan saya. Cinta akan uang itu memang sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Dan saya tahu bahwa kita semua pasti tidak akan pernah menolak kalau dikasih uang. Saya pun selama ini belum pernah menolak juga kalau dikasih uang. Tetapi biarlah ini juga menjadi bagian yang mengoreksi kita. Uang memang penting dan ya perlu uang untuk kita hidup. Tetapi yang lebih penting daripada itu adalah bagaimana Allah yang utama. Karena sumbernya adalah Dia. Allah adalah sumber daripada uang yang kita miliki. Allah adalah sumber dari tenaga yang kita miliki. Ada seorang pengkhotbah berkata, bagaimana mungkin kita lebih mencintai pemberiannya daripada seorang pemberi? Pemberian itu kan sifatnya sesuatu yang materi yang dikasih oleh pemberi. Sama seperti kita menerima uang. Uang itu adalah pemberian Tuhan. Harusnya kita lebih mencintai Tuhan daripada pemberiannya. Namun ya lagi-lagi kita juga belajar seperti anak kecil yang seringkali ayahnya dikasihi kalau memberi sesuatu. Anak saya seringkali berkata, "Ih, papi baik," katanya. Pada saat apa dia berkata seperti itu? Pada saat dikasih sesuatu yang menyukakan dia. Kadang plus ciuman ya, kalau anak kecil itu ekspresinya luar biasa. Wow, saya sangat dikasihi, papa saya mengasihi saya. Tetapi ada satu bagian yang menarik di sana bahwa uang bukanlah pemenuhan yang bisa memuaskan kita. Sampai kapanpun kita tidak akan puas, tidak akan puas. Kita pasti akan ingin dan ingin dan ingin dan ingin. Belum lagi kita ketemu dengan orang yang lebih daripada kita, kita juga pengen seperti dia. Ketika kita merasa pada titik yang rasanya cukup, ketemu dengan orang lain yang lebih lagi, kita juga pengen seperti dia. Artinya kalau kita mau menuruti hawa nafsu kita, tidak akan pernah puas kita ada di dalamnya. Kemudian tanda yang selanjutnya adalah bicara tentang bagaimana orang itu menjadi antagonis. Artinya orang itu bersikap di sini lain dan di sana lain. Begitu mudahnya seseorang itu berubah dikatakan. Ini menekankan tentang orang yang tidak punya prinsip di dalam hidupnya. Kalau kita perhatikan di dalam bagian kehidupan kita, maka istilah yang bicara tentang membual, tidak punya prinsip, tidak punya tidak bisa dipegang omongannya, itu menjadi bagian orang yang menjadi tanda-tanda ya di akhir zaman ini. Orang seringkali sulit untuk berkata ya untuk ya dan tidak untuk tidak. Iya tapi tidak tapi iya. Nah itu juga susah untuk kita mengerti. Cuman itu juga menjadi bagian yang kadang bisa menjadi bagian yang merusak kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Karena kita pun bisa termasuk di dalamnya. Sama seperti Petrus, waktu dekat dengan Tuhan Yesus, dia berkata dia sangat mencintai Yesus dan ia ingin mati untuk Kristus. Tetapi berhadapan dengan tantangan dan godaan, maka dia akan ketemu dengan apa? Penyangkalan diri yang tidak mudah. Akhirnya dia menyangkal Tuhannya. Dan itulah situasi di mana kita diperhadapkan. Kita berani enggak menyatakan kebenaran di mana kita berada? Iya untuk iya, tidak untuk tidak. Ketika kita bicara tentang dosa, enggak, ini dosa. Saya harus berada di dalam sebuah keputusan yang tepat, meskipun itu mengandung risiko yang luar biasa. Tapi kalau orang yang mencintai dirinya, pasti dia lebih memilih zona aman. Ah, daripada saya dikeluarkan, ah, daripada saya dimusuhi, ah, daripada saya ini dan itu, maka saya memilih yang penting orang lain senanglah, gak apa-apa. Di dalam hal ini, sebetulnya prinsip sebagai orang percaya, ya berdiri di atas kebenaran itu sangat perlu sekali. Yang selanjutnya adalah bicara tentang tanda moral, yaitu orang semakin egois, ingin menang sendiri dan tidak mau mengalah dan tidak mau peduli dengan orang lain. Ya memang ini menjadi bagian yang menjadi perenungan bagi kita ketika bicara tentang egois, bukan hanya bicara tentang orang lain, tetapi juga bicara tentang diri kita. Kita sangat fasih untuk memahami diri kita sendiri. Tetapi sulit sekali bagi kita untuk memahami orang lain. Kita lebih mengarah pada diri kita. Sehingga akhirnya dikatakan di sana, karena egois yang luar biasa, akhirnya timbul pertikaian dan pertengkaran di sana. Anak-anak juga tidak peduli dengan orang tua mereka. Kadang juga ada orang tua yang tidak peduli dengan anaknya. Kemarin kita Natalan di Panti Werda. Kepada orang-orang tua yang ada di Panti Werda, ada sesuatu yang menarik yang saya dengar ketika bagian dari Panti Werda itu menyampaikan sepatah dua kata. Dia berkata bahwa ternyata meskipun orang sudah umur oma-oma, ternyata susah juga untuk mengasihi. Sampai ada ibu-ibu berkata, ibu itu bagus sekali hari ini. Dia tenang, dia bisa mendengarkan. Langsung nyeletuk dia. Oh, saya akan baik pada orang lain kalau dia baik kepada saya. Artinya sampai kita mati pun, ini menjadi pelajaran juga bagi saya adalah, ternyata sampai mati pun kita terus belajar untuk mengalahkan egois kita. Kita cenderung kalau orang baik kepada kita, kita baik kepada dia. Tapi kalau dia jahat pada kita, tunggu balasannya gitu ya. Kalau enggak sekarang nanti ada titik-titik yang dimana kita bisa menyerang dia. Dalam bagian ini tentu egois bukan hanya bicara tentang hanya kepada diri, tetapi nafsunya adalah pertikaian, pertengkaran yang ada di sana. Orang lebih menyukai hal-hal seperti itu, merasa bahwa saya bisa juga, saya lebih jago dari Anda. Kalau Anda menunjukkan kejagoan Anda, saya juga bisa. Dan bukan terjadi pada Bapak Ibu sekalian saja, tetapi itu juga seringkali terjadi pada saya. Ketika di jalanan, saya biasanya kalau orang dah mulai nyelip-nyelip, rasanya nafsu juga untuk membalas gitu ya. Sampai kadang pernah saya berhenti dan istri saya berkata, jangan seperti itu, nanti kalau orang tahu kalau kamu hamba Tuhan gimana? Waduh, kadang saya juga lupa kalau saya hamba Tuhan kalau ada di jalanan. Udah nafsu juga dengan mereka gitu. Tetapi, jiwa kita itu merasa kita terhina, kita tidak dihargai. Kadang kita juga gak kenal dengan orang lain. Tapi ya, itulah sifat daripada kita. Yang memang di dalam hal ini kita terus belajar mengoreksi diri, kita terus belajar untuk mempunyai sikap. Ya kita tahu bahwa tanda daripada akhir zaman itu orang semakin egois. Kita enggak bisa mengharapkan orang lain baik, tetapi kita bisa mengharapkan diri baik. Kita enggak bisa mengubah orang lain, tetapi kita bisa mengubah diri kita dengan pimpinan kekuatan Tuhan. Sehingga bagi saya adalah ketika kita belajar mencintai itu memang sulit sekali. Ketika misalnya istri saya berkata, aduh saya sakit pundak, tolong dong dipijitin. Saya bilang sama dia, aduh kayaknya dulu salah pilih nih. Mestinya sebelum menikah kita cek kesehatan dulu. Supaya tahu nih track record kesehatannya. Jadi merepotkan rasanya. Tetapi ya, mengalahkan egois kita itu, apalagi kan saya sering kali bercanda sama dia. Masa pendeta disuruh mijit jemaatnya, ya kan? Tetapi ya, kita belajar sama-sama, enggak mudah memang. Tetapi yang selanjutnya adalah, orang ternyata bukan enggak mau ke gereja, orang bukan menjauhi gereja, orang justru datang berbondong-bondong ke gereja. Kalau bicara tentang keinginan untuk beragama, sangat serius untuk beragama. Nah, cuman itu sifatnya religiositas, bukan merupakan ekspresi daripada spiritualitasnya kepada Tuhan. Bukan karena dia betul-betul mencintai Tuhan, tetapi karena ya supaya saya terlihat sebagai orang yang beragama. Jadi enggak heran kalau orang berbondong-bondong ke gereja, orang rasanya kelihatan sangat serius pelayanan, tetapi ada bagian-bagian yang dimana kita melihat bahwa kok beda ya antara ajaran agama dengan kelakuannya. Kok beda ya ketika dia di gereja dengan di luar gereja. Kalau di gereja kita nangis-nangis, angkat tangan, ya kan? Ditambah lagi plus bahasa ini, bahasa itu. Kadang nangis-nangis sampai keluar semua. Tisu pun kita keluarkan dan dilap. Pulang dari gereja udah beda tangisannya. Tangisan penderitaan. Orang lain di sekitar kita yang menderita. Kita kayaknya bahagia sekali waktu kita berada di gereja. Karena kita merasakan hubungan yang akrab dengan Tuhan. Tetapi ketika kita berada di luar gereja, kita lebih balik lagi kepada diri kita. Sehingga dalam hal ini bagi saya adalah orang di akhir zaman, dan itu juga dikatakan oleh pendeta Bigman Sraid, orang di akhir zaman bukan menghindari gereja, bukan menghindari sesuatu yang berbau agama, tetapi yang orang tidak masuk lebih dalam lagi adalah orang hanya berada di dalam aktivitas agamanya. Orang berada di dalam kegiatan agamanya, rutinitas agamanya. Hari Minggu ke gereja, dengar firman Tuhan, setelah itu pulang. Tidak ada hubungan yang lekat pada Tuhan. Nah sehingga kalau kita lihat ada reunian, yaitu ekspresi daripada agama ya. Kemudian ada yang lainnya. Ada juga Natalan ya di tempat umum, bukan sesuatu yang salah. Tetapi kalau ekspresinya kita ingin menonjolkan diri bahwa kita menonjolkan diri bahwa kita ada sebagai orang beragama, itu menjadi salah. Kalau kita berdoa di pinggir jalan, doling, doa keliling, hanya tujuan untuk ya supaya nanti kuasa Tuhan bekerja dan lain sebagainya, hanya untuk menonjolkan diri, itu sesuatu yang salah. Tetapi yang lebih penting daripada itu bagaimana hubungan saya dengan Tuhan. Spiritualitas yang penuh. Saya mengenal Tuhan, saya mengenal kebenarannya, saya hidup di dalamnya. Sehingga bagi saya adalah orang yang semakin dekat dengan Tuhan, orang yang semakin mengasihi dirinya. Orang yang mengasihi orang lain. Orang yang mengasihi orang di sekitarnya. Ada sebuah buku yang saya baca berkata bahwa kasih, tindakan kasih itu mampu dirasakan oleh orang buta. Dia enggak melihat kita ngasih apa, tapi dia tahu kalau kita mengasihi dia. Tindakan kasih mampu dirasakan oleh orang tuli. Dia enggak dengar apa yang kita ucapkan. Ini Pak, barangnya bagus sekali. Dia enggak dengar itu. Tetapi ketika itu diberikan, dia bisa merasakannya. Saya sudah pernah berkata juga, kasih bisa dirasakan oleh orang gila. Pernah enggak memberi sesuatu kepada orang gila? Saya pernah satu kali ketika hujan lebat, saya lewat. Saya lihat orang gila itu terus mengais-ngais sampah. Kayaknya dari kaisannya itu, ya saya enggak menemukan bahwa dia mendapatkan sesuatu. Tapi saya lewat pulang, karena saya udah kebasahan. Tapi saya pikir-pikir kasihan juga nih orang. Udah gila, nyari makan, susah sekali. Ya mungkin karena saya terlalu semangat kali ya. Saya sih enggak berani bahwa saya dipimpin Roh Kudus. Tetapi saya semangat sekali. Saya ambil mantel saya, kemudian saya beli nasi goreng yang panas, saya bawa kepada dia. Awalnya saya pikir dia akan menolak, tetapi setelah saya kasih, ada apa ini Pak, katanya. Ini makanan, wah enak sekali ini pasti, kata dia. Saya pikir, tadi saya lihat dia gila, tapi ternyata waras juga ketika bicara tentang makanan. Artinya, segila-gilanya orang nih, kalau dia dikasih suatu perhatian, dikasih makanan, orang itu pasti terlihat waras. Ini bukan rekayasa daripada cerita saya, tetapi setelah makanannya selesai, saya ngomong tentang Kristus. Pak, saya mau bicara tentang satu hal, Tuhan Yesus mengasihi Bapa. Oh itu Tuhannya orang Kristen, katanya. Jadi gila lagi. Artinya gini, ketika kita bicara tentang kasih, kasih itu sebetulnya enggak usah terlalu aneh-aneh. Mulailah dari apa yang kita bisa. Cuman yang menarik bagi saya, refleksi bagi saya adalah kita terlalu banyak dikasih oleh Tuhan. Sekarang coba balik, kita di posisi mana? Kita di posisi orang gila atau kita orang yang waras yang bisa memahami cinta kasih Tuhan yang besar bagi kita semua. Karena seringkali kita lebih gila daripada orang gila, Tuhan begitu mengasihi kita, mencintai kita. Dan kita sudah masuk pada perenungan Natal, saya menghantar ke sana bahwa kalau dunia ini menjadi gila, kita harusnya waras, jangan gila gitu. Kita harus menjadi jawaban bagi mereka. Tanda moral sudah kita lihat. Tanda itu bukan hanya membuat kita menghakimi, menjauhi mereka, tetapi membuat kita menjadi terang, garam bagi mereka. Kiranya bagian firman Tuhan ini menjadi bagian di dalam kehidupan kita yang membuat kita untuk melihat penyertaan Tuhan, kasih Tuhan yang sempurna bagi kita sekalian.